Kita teruskan kembali pembahasan kita, pembahasan kitab Adrul Bahiyah di Masail Fikhiyah lil Imam Muhammad ibn Ali Syaukani rahmatullahi taala alaih. Dan kita masih dalam pembahasan masail yang berkaitan tentang kitab Al-Buyu. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, Kitabul Hawalah. Al-Hawalah di sini Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih di sini disendirikan, dan sebagian para ulama menjadikan kitab Al-Hawalah di sini, ini Babul Hawalah di sini, masuk ke Kitabul Buyu. Karena hawalah di sini yaitu pengalihan hutang. Qala rahimahullahu taala Kitabul Hawalah. Al-hawalah fi al-lughah mushtaq min at-tahawul wal intiqal. Al-hawalah di sini secara bahasa mushtaq pecahan kata dari at-tahawul wal intiqal, berpindah. Wa ma istilahan al-hawalah di sini yaitu naqul dain min dhimmatil muhil ila dhimmatil muhal alaih. Saya ulangi bahwa al-hawalah di sini secara syar'an atau secara istilahan naqlu dainin, perpindahan hutang, min dhimmatil muhil, dari orang yang berhutang, ila dhimmatil muhal alaih, dipindahkan kepada al-muhal alaih, orang yang menerima pengalihan hutang. Nah, ini al-hawalah secara lughatan wa istilahan. Dan hawalah di sini sebagaimana yang tadi kita sebutkan, kata tahawul atau intiqal, perpindahan, yaitu di sana ada tiga kelompok. Yang pertama al-muhal, yang kedua al-muhil, yang ketiga al-muhal alaih. Al-muhal yaitu yang memberi piutang. Al-muhal yaitu yang memberi piutang. Al-muhil, orang yang berhutang. Yang ketiga al-muhal alaih. Al-muhal alaih yaitu orang yang menerima pengalihan hutang. Orang yang menerima pengalihan hutang. Saya ulangi bahwa hawalah di situ ada tiga orang, tiga kelompok. Yang pertama al-muhal, yang memberi piutang. Memberi piutang. Al-muhil, yang berhutang. Al-muhal alaih, yaitu orang yang menerima pengalihan hutang. Kita balik lagi ke definisi dari hawalah, yaitu naqlu dain min dhimmati al-muhil. yaitu pengalihan hutang min dimmati al-muhim, yang dimana hutang itu asalnya ditagih kepada orang yang berhutang, ila dimmatil muhal alaih, yaitu dipindahkan kepada al-muhal alaih. Kepada siapa al-muhal alaih? Al-muhal alaih kepada orang yang menerima pengalihan hutang. Contoh, si A, dia yang berhutang. Si B, orang yang memberikan hutang. Berarti si A namanya apa? Al-muhil, orang yang berhutang. Si B namanya apa? Al-muhal, orang yang memberi piutang. Kemudian datang si C, yang dimana si C di sini menjadi orang yang menerima pengalihan hutang. Pertama, misalkan si A belum bisa bayar hutangnya karena ada sesuatu, sehingga dialihkan kepada si C. Si C mengatakan kepada si B, hutangnya si A saya yang nanggung. Berapa hutangnya? Sekian, sekian, sekian. Tapi urusannya sama saya. Saya akan bayar selama 3 bulan dengan sepakatan. Berarti di sisi C di sini dia adalah al-muhal alaih, yang menerima pengalihan hutang. Dan pengalihan hutang di sini ini adalah merupakan kemudahan dalam muamalah bainan nas. Apalagi seseorang yang satu berhutang dengan yang lain di satu kota, satu di kota, yang satu di kota yang lain, sulit untuk berkomunikasi. Mungkin zaman dulu satu di Jawa Timur, satu Jawa Barat, yang dimana belum ada transfer, belum ada telepon dan sebagainya, sulit untuk komunikasi. Nah, sehingga diberikan kemudahan kepada orang yang memberi hutang kepada pengalihan agar bisa dibayarkan hutangnya tadi, dibayarkan hutangnya tadi. Dan ini bukan dari pembahasan yang berkaitan tentang B, dain bidain, jual beli hutang dengan hutang. Kenapa? Karena di sini adalah merupakan menunaikan hak, memberikan pertolongan, yang di mana si A belum bisa membayar kepada si B, dialihkan kepada si C, dan ini mimbab ta'awun, mimbab ta'awun. Misalkan si A belum bisa bayar dikarenakan uangnya terpakai sesuatu lain sebagainya, sehingga si C di sini, orang yang menerima pengalihan hutang, dia membantu, membantu si A agar dilunasi hutangnya, sehingga nanti urusannya antara si A dengan si C. Imma si A nanti dialihkan hutangnya, membayar hutangnya kepada si C, atau tidak usah membayarnya. Itu di si C tinggal yang mengatakan kepada si A. Baik. Pengalihan di sini antara satu dengan yang lain, imma berbentuk uang atau berbentuk barang. Nah, kalau berbentuk barang di sini, nah, di sana harus jelas dan tidak boleh ada pengurangan. Contohnya, misalkan hutang emas, pernah meminjam emas. Atau bur, pernah meminjam bur. Atau yang lainnya, sehingga dikembalikan dengan jenis yang sama. Dikembalikan dengan jenis yang sama. Kemudian di dalam hadis ini, di dalam pembahasan ini, baik kita baca ucapan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, man uhila ala mala'in falyahtal. Dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, barang siapa yang dipindahkan, dialihkan hutangnya ala mala'in kepada seseorang, falyahtal, maka hendaklah dia menerimanya. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dalam hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, matul ghani zulmun, menunda-nunda tidak membayar hutang orang yang mampu, orang yang kaya, dia menunda-nunda hutangnya, maka ini semua termasuk dari kedzaliman. Wa man uhila alaihi mala'in falyahtal. Dalam riwayat yang lain, idza utbi'a ahadukum ala mala'in falyatba'. Idza utbi'a, apabila seseorang di antara kalian diminta untuk mengalihkan hutang kepada orang yang mampu, maka hendaklah dia menerimanya. Hendaklah dia menerimanya. Nah, ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa ketika seseorang dialihkan hutangnya kepada orang yang mampu, hendaklah dia menerimanya. Kenapa? Agar dia merasa terbantu. Lama tidak membayar-bayar, kemudian ada yang mau mengalihkan si C misalkan, sebagaimana tadi kita sebutkan, maka hendaklah dia menerimanya. Hendaklah dia menerimanya. Mungkin si A, si B, dia membutuhkan uang. Si A berutang kepada si B. Si B dia membutuhkan uang, karena uangnya di sana sini. Sehingga ketika ditagih terus, si A dia merasa yakni belum bisa untuk membayar karena uangnya juga belum ada. Maka ketika ada yang mampu untuk mengalihkan, maka Nabi SAW dikatakan falyatba, maka hendaklah dia menerimanya. Ya, ini misalkan si C tadi, orang yang mampu. Sehingga si C mengatakan kepada si B, ini uang yang si A pinjam kepada kamu, ini uangnya, silakan kamu ambil. Nah, baik pengalihan di sini secara langsung atau pengalihannya di sini secara tempo juga. Selama misalkan pengalihan tadi selama 2 bulan. Si C mengatakan kepada si B, "Naam, yang membayar hutang saya, hutang si A saya akan membayar, tapi beri saya waktu selama 2 pekan atau 3 pekan. Insyaallah hutangnya saya akan bayar." Naam. Fa hadza jaiz. Syarat-syaratnya yaitu harus ada ridho dari semua pihak, dan juga ridho dari orang yang orang yang meminjam, al-muhil. Misalkan dia, ya udah saya ridho, saya pindahkan, saya alihkan hutang saya kepada si C, sehingga nanti tanggung jawabnya antara saya dengan si C, si A dengan si C. Harus ada keridhoan. Nah, si A ini harus merasa ridho. Orang yang berhutang di sini harus merasa ridho, bukan dipaksa. Karena si B dia membutuhkan uang, sehingga ketika si A dia menawarkan diri untuk mengalihkan hutangnya, maka harus ada keridhaan dari si A, orang yang berhutang. Syarat yang kedua, harus jelas dari jumlah, jenis, dan sifatnya. Karena seseorang yang berhutang kadang bukan hanya berhutang uang saja, kadang berhutang beras 25 kilo misalkan, jenisnya tentu jenisnya seperti ini, atau berhutang yang lainnya, bur atau syair ataupun yang lainnya, bukan hanya uang saja. Maka ketika dialihkan harus jelas, ketika dialihkan harus jelas. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa idza matala al-muhal alaih aw aflasa kana lil muhal ay talib al-muhil bidaini. Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih mengatakan, wa idza matala al-muhal alaih. Al-muhal alaih siapa? Orang yang menerima pengalihan hutang. Wa idza matala, apabila sudah dalam waktu yang cukup lama tidak bayar-bayar misalkan. Contoh, si C mengatakan kepada si B, si C ini kan yang mengalihkan hutang, orang yang menerima pengalihan hutang, mengatakan kepada si B, hutangnya si A saya yang bayar selama 2 pekan. Bisa waktu 2 pekan. Apabila dalam waktu itu belum bisa membayar al-muhal alaih, maka kembali kepada si al-muhim. Kembali kepada si A tadi. Yaitu si A selama hutangnya belum dibayar tetap masih ada masih ada tanggungan di situ. Contoh misalkan si C yang mengatakan kepada si B, saya akan membayar hutang si A dalam waktu 2 minggu. Ternyata 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan belum membayar-bayar kepada si B. Aw aflasa, atau al-muhal alaih, bangkrut. Orang yang menerima pengalihan hutang, qadarullah ma syafal, usahanya bangkrut. Minta waktu 2 minggu atau 1 bulan. Belum tiba waktunya, belum bisa bayar, bangkrut. Al-muhal alaih, bangkrut. Yani si C tadi, bangkrut. Orang yang menerima pengalihan hutang tadi, bangkrut. Kana lil muhal ay taliba al-muhil alaih. Maka lil muhal yaitu orang yang si B tadi, si pemberi hutang, kembali menagih hutang kepada si A. Ay talib al-muhil bidainihi. Paham tum? Contohnya sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa tahwil di sini, ketika al-muhal alaih dia menerima si C. Si C mengatakan kepada si B, hutangnya si A saya yang bayar, tapi beri saya waktu selama sekian hari atau 1 pekan atau 1 bulan, waktu yang ditentukan. Al-muhal alaih dia mengulur-ulur waktu. 1 bulan belum bayar, 2 bulan, 3 bulan. Sehingga si B merasa kesal, maka si B tadi kembali kepada si A. Ini teman kamu si C janjinya mau bayar 1 bulan tapi sekarang belum bayar. Sudah 1 bulan, bahkan sekarang sudah 3 bulan. Maka lil muhal dia kembali menagih kepada si A. Karena itu merupakan hukum asal, yang di mana si A yang berhutang kepada si B. Aw aflasa, atau bangkrut. Kadang yang namanya manusia ketika dia janji akan membayar, meminta waktu 1 bulan atau 2 bulan, ternyata bangkrut, maka kembali lagi si B menagih hutangnya kepada si A. Nah, karena masih ada sangkut pautnya, sehingga si A tadi ketika sudah ada yang menang, ketika sudah ada yang mengalihkan, maka dia jangan senang-senang dulu. Tunggu dulu, kalau emang sudah dibayar si C kemudian membayar kepada si B, baru antara si C dengan si A apa transaksi setelahnya, apakah mau diridokkan atau hutangnya tetap ada, karena ini merupakan tahwil, pengalihan, nah itu kebijakan dari si C. Nah, dan tidak boleh ada ziyadah. Tidak boleh ada ziyadah. Contohnya misalkan si A hutang kepada si B 2 juta. Dipindahkan hutangnya kepada si C. Nanti si A bayar kepada si C menjadi 2 juta setengah. Padahal mah ya jus termasuk riba. Kenapa? Karena di sini namanya pinjaman. Si A meminjam kepada si B. Nah, mimbab ta'awun. Sehingga pengalihan hutang di sini ini mimbab ta'awun, maka tidak boleh ada ziyadah di situ. Tidak boleh ada ziyadah di situ. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu qardin jarra fi manfa'ah fa huwa riba. Setiap pinjaman yang di sana ada manfaat di dalamnya, maka itu termasuk dari riba. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Ini pembahasan tentang al-hawala. Insyaallah taala pertemuan berikutnya kita masuk ke kitab al-muflis, orang yang bangkrut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.